Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhtilaf al-ulama. Ada perselisihan para ulama. Ittafaqu ala kathirin min masail ad-din. Ala kathirin min masail al-fiqh. Para ulama sepakat pada kebanyakan masalah. Sebagian besar masalah fiqh para ulama sepakat. Waqtalafu fi qalil minha. Mereka berselisih pada sebagian kecilnya. Jadi jangan kalian anggap setiap membahas fiqh mesti ada khilaf. Kayaknya setiap masalah ada khilaf. Satu masalah terbagi menjadi sekian di dalamnya cabang-cabangnya. Cabang-cabang utamanya sepakat. Kemudian terjadi ikhtilaf yasir. Bukan pada masalah itu secara umum, tidak. Pada satu cabang atau satu bagian dari masalah. Sehingga syubhatnya para orientalis dan syubhatnya para aqlani yang menuduh para fuqaha selalu berselisih dalam seluruh masalah, bahkan dalam masalah akidah, kemudian menganggap remeh masalah fiqh. Saya tidak mau belajar sesuatu yang selalu ada pertikaian, selalu ada perselisihan, kata mereka. Maka kami ingin yang pasti-pasti saja. Apa yang ada dalam Quran atau apa yang ada di dalam hadis yang mutawatir. Karena hadis yang mutawatir secara riwayat sama dengan Quran. Quran juga mutawatir. Qauluman Mu'tazilah. Mereka menyatakan pada Mu'tazilah bahwa kita pakai yang pasti-pasti saja. Enggak mau memakai sekian banyak hadis-hadis karena kata mereka tidak meyakinkan. Selalu ada perselisihan, selalu ada pertikaian. Ini ucapan orang yang bodoh dan tidak mau belajar. Jadi orang itu ketika bodoh pengen belajar, tapi orang ini ngelihat bodoh, melihat ilmu begitu luasnya, mundur, putus asa. Aduh, capek lah. Saya enggak mau belajar. Itu orang-orang yang menolak untuk menerima hadis-hadis yang sahih hanya karena katanya ada ikhtilaf. Padahal tidak mesti. Kita lihat apa yang diperselisihkan oleh para ulama dalam masalah jenazah ini. Ikhtilaf al-ulama wa fi salati 'ala al-ghaib. Bukan masalah salat jenazahnya, fa innahum muttafaqu 'alaihi. Bukan masalah memandikannya, fa'inahum ittafaqu alaih. Bukan masalah menyelenggarakan jenazah dan menguburkannya. Menguburkannya, fa'inahum ittafaqu alaih. Semuanya sepakat. Tetapi ketika orang itu ghaib, enggak ada jenazahnya di tempat lain, di negeri lain, bolehkah kita menyolatkan mereka secara ghaib? Dhahaba Abu Hanifah wa Malik. Abu Hanifah wa Malik rahimahumullah dhahaba, keduanya berpendapat ila annaha la tushra', bahwasanya salat alal ghaib tidak disyariatkan. Memang agak aneh bagaimana mereka mengatakan tidak disyariatkan salat ghaib padahal Nabi pernah melakukannya, sebagaimana hadis yang baru kita baca, dua hadis ringkas yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu ala Najasyi. Wa aina huwa? Al janazah fi Habasyah. Bainahu wa bainaha bahrun. Antara Nabi dengan antara jenazah tadi bahar, ba'id. Tetapi mereka menjawab, wa jawabuhum ala hadhihi al ahadith annaha khassah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, iya, hadisnya ada. Tapi hadis-hadis tersebut khasah bin Nabi, khusus untuk Nabi. Ada seorang yang begini, ayo salatkan. Kalau enggak ada Nabi, enggak ada salat ghaib. Ada qaulun, salah satu dari pendapat para ulama, yaitu Abu Hanifah wa Malik rahimahumullah. Wa dhahaba Asy-Syafi'i wa dhalika al-masyhur 'inda ashabil Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat, dan ini juga pendapat yang masyhur dari ashabul imami Ahmad. Pendapat yang masyhur dari pengikut Imam Ahmad rahimahullah. Demikianlah para ulama, ilmu mereka tentunya selalu berkembang. Pertama belum mendapatkan hadis yang ini, kemudian mendapatkan hadis tersebut. Kadang-kadang tadinya belum nyampe riwayat dari si fulan, ternyata berikutnya nyampe. Sehingga sangat wajar kalau pendapat para ulama berubah. Dan yang dipegang dari pendapat mereka adalah yang terakhir. Kecuali kalau tidak diketahui sejarahnya. Imam Syafi'i punya qaul qadim, punya qaul jadid. Imam Ahmad selalu disebutkan qala au dhahaba fi ba'di au fi ahadi qawlaihi. Apa makna ahad qawlaihi? Salah satu dari dua pendapat beliau, maknanya beliau pernah pendapat begini, pernah berpendapat begitu. Sehingga kalau mereka mencerca para ulama, mencerca Syekh Al-Albani karena di dalam kitab ini menyatakan sahih, dalam kitab ini menyatakan dhaif, mencerca oleh mereka ditertawakan, maka orang itu jahil, tidak mengerti masalah perkembangan ilmu. Barakallahu fiikum. Bahkan kadang-kadang beliau berkata, kuntu, aku dulu mendhaifkan hadis ini, wal an wajadtu tariqan sahihan min riwayati kada wa kada. Dulu aku mendhaifkan hadis ini, ternyata aku mendapatkan jalan lain yang sahih terhadap hadis ini. Sehingga barakallahu fikum, itu tidak menjadi cercaan buat ulama, tidak menjadi alat untuk menjatuhkan para ulama. Apalagi kalau itu bukan berubah. Berubah saja wajar. Imam Syafi'i punya qaul qadim, punya qaul jadid. Imam Ahmad selalu dikatakan salah satu dari dua pendapat beliau. Beliau pernah berpendapat begini, pernah berpendapat seperti itu. Apalagi ternyata tidak berubah, tetapi karena kebodohan mereka menganggap kontradiksi, menganggap bertentangan. Ini buku Syekh Al-Albani bagaimana? Ini bertentangan dengan ini bertentangan dengan itu. Padahal tidak bertentangan sama sekali. Mengapa? Karena satu hadis memiliki kadang-kadang dua jalan, tiga jalan atau lebih. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini dengan sanad ini dhaif. Di tempat lain hadis ini sahih karena dengan jalan yang lain. Apakah suatu kekurangan? Tidak. Hanya kebodohan mereka dan su'udzon mereka, para hizbiyin, sampai menulis buku khusus judulnya Kontradiksi Albani. Di dalamnya ada cercaan-cercaan kepada Syekh. Ikhwani ibn a'azakumullah wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata kita tahu dalam beberapa masalah kadang-kadang para ulama berubah pendapatnya setelah mendapatkan keterangan yang lebih jelas atau hadis yang lebih sahih, atau mendapatkan tafsir atau mendapatkan ilmu yang lebih dari apa yang tadinya tidak diketahui menjadi tahu. Dan itu wajar. Nah, sehingga dikatakan dzalikal masyhur, ini pendapat yang masyhur dari pengikut Imam Ahmad. Apa maknanya? Maknanya Imam Ahmad memiliki dua pendapat, pernah begini, pernah begitu. Nah, biasanya yang rajih dari pendapat beliau atau yang terakhir dari pendapat Imam Ahmad adalah yang diikuti oleh murid-muridnya. Bukan begitu? Murid-muridnya tahu, oh, Imam Ahmad berubah pendapatnya. Dulu pernah mengatakan tidak boleh, sekarang mengatakan boleh. Atau dulu mengatakan boleh, sekarang mengatakan tidak boleh. Siapa yang paling tahu? Murid-muridnya. Dan murid-murid para ulama lebih sering disebut dengan ashab, sahabat-sahabatnya, ashabu Imam Ahmad. Maka dikatakan di sini dengan kalimat masyhur 'inda ashabi al-Imam Ahmad. Ini pendapat yang paling masyhur dari pengikut-pengikutnya Imam Ahmad. Apa pendapat Imam Syafi'i dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad? Annaha masyru'atun li hadhihi al-ahadits sahihah. Bahwasanya salat ghaib disyariatkan dengan hadis-hadis yang sahih yang sudah kita baca diantaranya. Wal khususiyah tahtaju ila dalil. Yang namanya khususiyah membutuhkan dalil. Walaysa huna dalilun, Di sini enggak ada dalil apapun. Nabi mengajak menyolatkan Raja Najasyi. Titik. Mana dalil yang menunjukkan kalau itu khusus? Berbeda dengan puasa wisal. Puasa yang bersambung. Tidak buka, tidak sahur, langsung puasa lagi. Sampai maghrib tidak buka, tidak sahur, langsung puasa lagi. Itu puasa wisal, puasa bersambung. Ketika para sahabat mengikutinya, Nabi menyatakan, lastu kahayatikum. Aku tidak seperti kalian. Bittu at'amani rabbi wa yasqini. Aku tidak seperti kalian. Aku bermalam, Allah memberi makan aku dan memberi minum aku. Ini yang menunjukkan khususiyah. Berarti puasa wisal khususiyah Nabi. Enggak boleh puasa 40 hari 40 malam. Puasa mati geni. Enggak boleh puasa mute. Karena enggak kuat 40 hari 40 malam. Akhirnya sudah minum saja. Bukannya minum saja terus puasa lagi. Akhirnya diberi julukan puasa mute. Lebih parah lagi. Itu puasanya siapa? Bukan puasanya Rasulullah SAW. Dan bukan ajaran Islam sama sekali. Itu khususiyah, ada dalilnya. Lastu kahayatikum. Aku tidak seperti kalian. Tetapi dalam kasus salatul ghaib ini, salat alal ghaib, enggak ada dalil tersebut. Sehingga Imam Syafi'i dan yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad, bahwasanya tetap masyru'ah, disyariatkan. Berarti sudah mendapatkan dua pendapat. Pendapat pertama, tidak disyariatkan, karena khususiyah katanya. Pendapat kedua, disyariatkan, karena tidak ada dalil tentang khususiyah. Ada pendapat ketiga, yang tawassut, tengah-tengah. Wa tawassata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Faqala in kana al-ghaibu lam yusalla alaih, sulliya alaihi kahadihi al-qadiyah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, jika orang yang gaib tadi, jenazah yang tidak ada di tempat tadi, lam yusalla alaih, belum disolatkan. Dan tidak ada yang menyolatkan di tempatnya. Seperti tenggelam di tengah lautan. Atau hilang terbawa tsunami dan tidak ditemukan. Sulliya alaihi, maka disolatkan dia secara gaib. Kahadihil qadiyah. Seperti kasus yang ada pada Nabi SAW menyolatkan Raja Najasyi, karena Raja Najasyi diduga kuat, lam yusalla alaih, belum disolatkan dan tidak ada yang menyolatkan. Wa in kana qad sulliya alaih, kalau ternyata sudah disolatkan, faqad saqata al-fardu bidzalika 'anil muslimin, maka gugurlah kewajiban untuk menyolatkan dengan salat gaib bagi kaum muslimin yang lainnya. Bukankah salat jenazah hukumnya fardu? Alal kifayah. Fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, idza qama al-ba'd saqata 'anil baqi. Idza qama al-ba'd, kalau sebagian sudah menegakkan kewajiban tersebut, saqata 'anil baqi, maka gugur kewajibannya bagi yang lain. Apalagi jenazahnya enggak ada. Hilang. Atau jenazahnya sudah disolatkan di negeri lain. Di sini enggak ada jenazahnya. Lebih-lebih lagi. Enggak ada kewajiban. Faqad saqata al-fardu bidzalika 'anil muslimin. Wa huwa marwiyun 'anil imamu anil imami Ahmad. Dan ini pun diriwayatkan dari pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Makanya disebutkan tadi dengan kalimat al-masyhur 'an ashabil imami Ahmad. Pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad yang dikenal oleh para murid-muridnya, para ulama di madhabnya, bahwa beliau menyatakan masyru'ah, disyariatkan. Tetapi diriwayatkan dalam riwayat lain, Imam Ahmad menyatakan disyariatkan jika belum disolatkan. Kalau sudah disolatkan, maka enggak ada lagi kewajiban. Antara pendapat pertama dan pendapat kedua, bertentangan atau tidak bertentangan? Bisa jadi bertentangan kalau maksudnya yang pertama mutlakan. Kalau maksud yang pertama disyariatkan secara mutlak, pokoknya mau nyolatkan gaib boleh. Bahkan bertentangan dengan yang kedua, karena kedua menyatakan kalau belum disolatkan saja. Tetapi kalau itu maksudnya muqayyad walam yusarrih, kalau beliau memaksudkan bahwa itu adalah yang ini, tetapi waktu itu tidak tasrih, hanya menyatakan disyariatkan, Tetapi ketika suatu saat ditanya lebih rinci lagi, disyariatkan kalau belum disolatkan. Maka ini tidak ada pertentangan. Nah, wasahahu Ibnu Qayyim, dan Ibnu Qayyim lebih mensahihkan pendapat yang kedua dari Imam Ahmad rahimahullah. Fil Huda, di dalam kitabnya Al Huda, li'annahu tuwfiya fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau wafat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, unasun min ashabihi ghaibin. Karena tuwfiya, berarti hu-nya di sini li'annahu dhamiru sya'an. Bukan ke orang tertentu. Karena dia meninggal. Bukan. Karena telah meninggal di zamannya sekian banyak sahabat. Ghaibin. Semuanya ghaib. Ada yang di Yaman, ada yang di Syam, ada yang di Bahrain, ada yang di pinggir lautan. Semuanya tidak disalatkan oleh Nabi dengan salat ghaib. Karena sudah ada yang menyalatkan di sana. Saya ulangi, li'annahu tuwfiya fi zamanin Nabi SAW unasun min ashabihi ghaibin. Karena telah wafat di zaman Nabi sekian banyak orang dari sahabat-sahabatnya, semuanya ghaibin. Walam yasbut annahu salla ala ahadin minhum. Tetapi beliau tidak sabit riwayatnya bahwa beliau pernah menyolatkan seorang pun dari para sahabatnya. Padahal sebagian sahabat tadi sahabat kecintaan Rasulullah SAW atau sahabat yang sangat dekat dengan Nabi SAW, tapi tetap Nabi tidak menyolatkan dengan salat ghaib. Ini menunjukkan tarjih, rajihnya pendapat yang ketiga, yang tawassata, yaitu disyariatkan kalau belum disolatkan di tempatnya, maka kita solatkan salat ghaib. Atau kalau hilang yang berarti belum disolatkan, maka kita solatkan salat ghaib. Tetapi kalau sudah disolatkan oleh kaum muslimin, saqata anil baqin, kama huwa sya'nu fardul kifayah, sebagaimana keadaan fardul kifayah. Wa nuqila wa naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah anil Imam Ahmad annahu qala. Dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari Imam Ahmad rahimahullah bahwa beliau berkata, "Idza mata rajulun salih sulliya alaihi wahtajja biqadiyatin Najasyi." Kalau telah meninggal orang yang saleh, berarti orang besar, sulliya alaihi, silakan disalatkan dengan salat ghaib. Berarti ini menunjukkan kalau memang Imam Ahmad pernah berbeda atau pernah memiliki dua pendapat yang berbeda. Asalnya masyru'ah secara mutlak, sudah disalatkan atau belum disalatkan. Alasannya apa? Karena melihatnya bukan dari sisi disalatkan atau tidak disalatkan, tetapi dari sisi pertama dan kedua. Ada berapa alasan dikerjakan salat ghaib? Hah? Tiga. Apa saja? Hah? Karena kamu muslim, semua muslim. Kalau enggak muslim enggak disalatkan. Apa yang pertama? Nah, banyak jasanya terhadap kaum muslimin. Yang kedua, tokoh besar. Yang ketiga, enggak ada yang menyalatkan. Enggak ada yang menyalatkan ini ternyata awalnya Imam Ahmad tidak melihat ke sini. Melihatnya kalau dia orang besar, soleh, banyak jasanya seperti ulama, maka tidak mengapa kita salatkan salat ghaib. Makanya beberapa kaum muslimin ketika wafatnya seorang ulama, mereka menyalatkan dengan salat ghaib di negeri-negeri. Di sekian banyak negeri. Dengan pendapat ini. Wahtajja biqadiyatin Najasyi. Tetapi kalau melihat perkara lam yusalla alaih, maka Najasyi tidak disolatkan. Sedangkan Syekh Ibnu Utsaimin yang menyolatkan sangat penuhnya di Masjid Nabawi, penuh, di luarnya juga penuh. Masya Allah. Silakan doakan. Tetapi salat sudah dikerjakan. Tidak ada lagi kewajiban bagi kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Berarti Ibnu Qayyim dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sering kali sama pendapatnya, kali ini sepertinya agak berbeda. Ibnu Qayyim dalam Al-Huda menyatakan bahwasanya yang rajih adalah salah satu dari pendapat Imam Ahmad, bahwasanya kalau belum disalatkan maka dikerjakan salat gaib. Kalau sudah disalatkan maka enggak ada lagi perintah untuk menyalatkan secara gaib. Apa dalil yang menguatkan betapa banyak sahabat yang meninggal di Syam, di Yaman, di negeri-negeri lain, tetapi para sahabat yang ada di Madinah tidak menyalatkan salat gaib? Kalau dibilang orang besar, orang besar. Kalau dibilang soleh, soleh. Karena sahabat. Mengapa enggak disalatkan dengan salat gaib? Karena sudah disalatkan oleh kaum muslimin di sana. Di Sin, di Hind, ada sahabat yang meninggal di sana. Ada. Siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sin itu, Hind itu dekat Cina sana, antara perbatasan India dengan Cina. Jauh sekali. Barakallahu fiikum. Tetapi ketika melihat ucapan Syekhul Islam, membawakan ucapan Imam Ahmad, kalau dia orang yang saleh, silakan disolatkan. Kemudian membawa dalil tentang Raja Najasyi. Karena dia orang yang saleh. Orang yang banyak jasanya. Wa qad rajjaha hadha at-tafsil Syekhuna Abdul Rahman Al-Sa'di. Yang merajihkan pendapat ini, pendapat yang merincikan. Karena pendapat ada tiga. Satu masyru', satu ghairu masyru'. Yang ketiga, tafsil. Dirincikan. Kalau begini masyru', kalau begini tidak masyru'. Yang mendukung pendapat tafsil adalah guru kami. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam, guru kami itu Abdurrahman Al-Sa'di, Syekh Sa'di. Wa alaihi al-amal fi Najd. Dan ini yang dikerjakan di Najd. Ini di Saudi ya. Bainahum yusalluna ala man lahu fadlun ala al-muslimin wa yatrukuna man adah. Mereka berpendapat menyolatkan orang yang memiliki keutamaan dan membiarkan orang yang selainnya. Berarti pendapat yang melihatnya atau tafsirnya bukan rincian disolatkan atau belum disolatkan. Rinciannya apakah dia orang besar atau tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qala Ibnu Qayyim asahul aqwal hadha at-tafsil. Yang paling sahih dari pendapat adalah ini, kata beliau. Asahul aqwal hadha at-tafsil. Ibnu Qayyim pendapatnya di dalam Al-Huda hanya untuk yang belum disalatkan. Tetapi Syekh Sa'di wallahu ta'ala alam merincikannya bukan rincian itu, tetapi rinciannya adalah man lahu fadlun alal muslimin. Kalau dia memiliki fadl, jasa besar terhadap kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Berarti tarjihnya pun masih ada ikhtilaf. Tafsil ala annahu sahibul fadl aw la. Tafsil ala annahu yusalla alaih aw lam yusalla alaih. Wallahu ta'ala a'lam. Ma yukhad minal hadith. Adapun yang pertama pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik sangat lemahnya. Barakallahu fikum. Demikian pula pendapat yang disyariatkan secara mutlak juga lemah. Walaupun tidak sangat lemah, tapi lemah. Berarti pendapat yang rajih imma bitafsili alal fadl imma ala tafsil hal yusalla am lam yusalla alaih. Wallahu ta'ala alam. Ma yukhad min al-hadith, apa yang diambil dari hadith ini? Istafadna min hadal hadith. Awalan masyru'iyatul salah alal mayyit li'annaha syafa'atun wa du'a'un min ikhwanihil musallin. Thanian, masyru'iyatul salah alal ghaib wa taqaddama anna al-haditha laysa ala itlaqih. بل يخص بها من له فضل وإحسان عام على الإسلام والمسلمين. Seperti ini dirajikan oleh Syekh Abdullah Bassam. ثالثا الصلاة على الميت في مصلى العيد إذا كان الجمع كثيرا. Yang keempat, الرابعة التكبير في صلاة الجنازة أربعة أو أربعون وتقدم في أول الباب ما يقال بعد كل واحدة منهن. خامسا فضيلة كثرة المصلين وكونهم ثلاثة صفوف لما روى أصحاب السنن أيضا ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له. سادسا ماذا تنتظرون؟ تنتظرون ترجمة؟ أنتم تترجمون إن شاء الله. السادس يعني فائدة السادسة الإخبار بموت الميت للمصلحة في ذلك من تكثير المصلين وإخبار أقاربه فإن ذلك ليس من النعي المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والنعي فإن نعي عمل الجاهلية. وذلك أنهم يأخذون وينادون عليه في المحلات العالية بأنواع المدائح الصحيحة والمكذوبة وفيه مفاسد من وجوه كثيرة. افتحوا دفاتركم وترجموا هذه الفوائد الآن، بقي 10 أو ربع ساعة. نعم افتحوا buka buku tulisnya, terjemahkan oleh kalian sendiri sekarang juga. Setelah itu kita akan koreksi bersama seberapa kemampuan kalian untuk menerjemahkan. Ajib. Mama akum dafatir. Allah yahdikum. Catatan itu penting. Dicatat di sini dalam keadaan tidak rapi, dan catat di bukumu dengan tersusun. Fawaid atau ziyadatu fawaid misalnya. Ini faedahnya ada 6. Kamu dapatkan dari ustadmu tambahan. Tulis. Ziyadatu fawaid. Tambahan faedah. Dan bukunya khusus. Jangan campur-campur dengan pelajaran lain. Nanti susah kamu belajarnya. Belajar di sini, loncat lagi di mana lanjutannya, yang mana, bingung kamu. Sehingga khusus fawaid dalam ilmu hadis atau dalam pelajaran hadis, ya khusus untuk pelajaran hadis. PR juga jangan di kertas lembar. Khawatir hilang, kalian tidak lagi mendapatkan faedah karena telah lenyap. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Terjemuha. Baik, bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma yukhad minal hadith. Siapa yang sudah periksa atau sudah ngoreksi, diperiksa. Biar kalian tahu seberapa kemampuan kalian. أولا مشروعية الصلاة على الميت تشريعات كنية صلاة أتس ميت لأنها شفاعة ودعاء من إخوانه المصلين كان itu merupakan syafaat dan doa dari saudara-saudaranya orang yang salat. الثانية مشروعية الصلاة على الغائب تشريعات كنية صلاة terhadap jenazah yang ghaibah, jenazah yang tidak ada di tempat. Wa taqaddama anna al-hadis laysa 'ala itlaqih. Dan sudah lewat pula pembahasan bahwa hadis laysa 'ala itlaqih. Hadis tidak mutlak. Tidak memutlakkan boleh secara mutlak. Bal yakhussu biha. Bahkan dikhususkan hanya bagi orang yang memiliki keutamaan dan kebaikan terhadap kaum muslimin secara umum, seperti ulama, penulis kitab, alal Islam wal muslimin. Atau lebih khusus lagi, jenazah yang belum disolatkan karena hilang, tenggelam, tidak ditemukan, atau meninggal di negeri kufar seperti Raja Najasyi. Yang ketiga, as-salatu 'alal mayyit fi musalla al-'id idza kana al-jama' katsiran. Faedah yang ketiga, menyolatkan mayit, menyolatkan jenazah adalah di musalla al-'id, di lapangan salat Id. Sesungguhnya lapangan salat Id itu lapangan khusus. Bukan lapangan sepak bola, bukan lapangan parkir, bukan lapangan-lapangan lain, tapi lapangan khusus untuk salat. Dan biasanya lapangan tersebut memiliki pagar keliling sebagai tanda. Baik, lapangan dibatasi dengan pagar. Terkesan kecil karena temboknya ketinggian. Karena tapi mobil di sini sedikit. Kan betapa besarnya dia. Berapa kalinya mobil kan? Nah. Seperti itu musala lain. Tidak dipakai kecuali untuk salat Id, salat istisqa, salat jenazah. Salat apa lagi? Salat minta hujan, salat jenazah, nah, salat gerhana. Barakallahu fikum. Maka salat jenazah itu di sini semestinya. Tapi tidak mengapa di masjid. Berbeda dengan salat Id yang tidak disunahkan kecuali di musalla. Maka beliau mengatakan idza kanal jam'u katsiran. Kalau jumlahnya banyak. Yang keempat, at-takbir fi salatil janazah arba'un. Bahwa takbir dalam salat jenazah ada empat kali takbir. Takbir pertama, al-fatihah. Takbir kedua, salawat. Takbir ketiga, doa. Takbir keempat, saktatun wa yusallim. Diam sejenak, kemudian salam. وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ مَا يُقَالُ بَعْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّا. Dan sudah lewat di awal bab, apa yang dibaca setelah masing-masingnya. لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّا. Masing-masing takbirah. الخامسah. فَضِيلَةُ كَثْرَةِ الْمُسَلِّينَ. Keutamaan banyaknya orang yang menyolatkan. وَكَوْنِهِمْ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ. Dan keadaan mereka tiga saf. Kalau bisa dibariskan tiga saf, maka tiga saf. Dibikin tiga saf. Karena musala luas. Apalagi di padang pasir yang tanpa batas, lebih luas lagi. Maka bisa panjang sekali kalau jumlahnya banyak, tapi tetap tiga saf. Qala, karena diriwayatkan lima rawa ashabus sunani, karena apa yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, ashabus sunan ada empat, yaitu naam Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah rahimahumullah. Ma min mu'minin yamutu fayusalla alaihi ummatun minal muslimin. Tidaklah ada seorang mukmin yang meninggal kemudian disolatkan oleh satu umat dari kaum muslimin. Yablughuna an yakunu thalathata shufuf, yang mencapai tiga saf kecuali akan diampuni dosanya. Enam. Sehingga ketika sedikit saja dibikin tiga saf. Tetapi kalau yang menyolatkannya tiga orang dibikin tiga saf, boleh apa enggak boleh? Ya juz. Limada? Karena satu orang pertama bukan saf. Satu orang tidak disebut saf. Saf itu barisan. Yang kedua, tidak boleh salat sendirian di belakang saf. Ini sendiri-sendiri-sendiri. Jadi tiga saf. Enam. Yang keenam, al-ikhbar bimautil mayyit lil maslahati fi dalik. Bolehnya mengkhabarkan, walaupun di sini enggak ada kalimat jawaz, tetapi maknanya dibolehkan. Sehingga yang namanya terjemah tidak letterlock, harus kalimat per kalimat, tetapi makna yang dimaksud. Faedah yang keenam, al-ikhbar bimautil mayyit lil maslahah. Boleh mengkhabarkan kematian seseorang kalau ada maslahatnya. Jangan terlalu kaku kemudian mengatakan haram memberitakan berita kematian sehingga enggak ada yang mendengar kematiannya dan kemudian enggak ada menyolatkannya kecuali keluarganya. Itu bukan yang dimaksud. Tetapi di sini dijelaskan, lihat faedahnya. Kalau itu untuk maslahat, apa maslahatnya? Min taktsiril musallin, memberitahu handai tolan kerabat-kerabat, sanak famili agar mereka ikut menyolatkan. Teman-teman, sahabat-sahabatnya. Ikhbar aqaribihi, mengkhabarkan kerabat-kerabatnya. Fa inna dhalika laysa minan na'il manhi. Itu bukan na'i yang dilarang. Itu bukan na'i yang dilarang. Fi qawlihi SAW, bukan yang dilarang dalam ucapan Nabi, iyyakum wan na'i, hati-hati kalian, jangan membuat na'i, pengumuman kematian. Fa inna an-na'ya 'amalul jahiliyah, karena an-na'ya adalah amal jahiliyah. Pengabaran kematian yang dimaksud dari amal jahiliyah adalah dikhabarkan secara umum. Kalau tadi kepengabaran tapi secara khusus, teman-temannya, saudara-saudaranya, sanak familinya, begitu. Tetapi kalau dimasukkan di koran-koran, radio-radio, televisi dan internet, telah meninggal dengan tenang seorang yang soleh, mukmin, taqi, yang tidak pernah punya salah, enggak pernah punya kekeliruan, adalah yajuz. Bukan hanya gulunya yang enggak boleh, tetapi pengumuman tadi untuk siapa? Secara umum orang harus tahu kalau dia orang soleh. Fahadha barakallahu fikum, kebiasaan jahiliyah. Laisa minan na'il manhiyyi anhu. Kalau yang tadi Rasulullah SAW memberitakan pada sahabatnya, bahkan hadisnya berkata na'an nabiyyu, nabi melakukan na'i, katanya enggak boleh, tapi ini kok boleh? Ini perlu fiqih. Kenapa di sini menyatakan jangan? Hadis yang ada pada kita ini, iyyakum wan na'i, fa inna na'ya 'amal jahiliyah. Tetapi dalam hadis ini na'an nabiyyu An-Najashiyah, kebiasaan dengan tasdid, menghilangkan tasdidnya susah. Na'an Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam An-Najashiyah fil yawmi alladhi mata fih. Kok disini melakukan? Katanya dilarang. Beda. Kalau yang Rasulullah lakukan memberitakan handai tolan kerabat kaum muslimin yang kenal najasi untuk menyolatkan. Lil maslahah, takthirul musallin, memperbanyak orang yang salat. Tetapi kalau diumumkan ke halayak ramel sampai yang tidak berkait sekalipun ikut mendengar, ada main bagi, tidak sepantasnya. Maka dikatakan di sini, wadhalika annahum ya'khuduna wa yunaduna alaihi fil mahallatil aliyah. Bagaimana na'il jahiliyah? Yang demikian, mereka dulu, kaum jahiliyah, ya'khudun yunaduna alaihi fil mahallat. Mulailah mereka memanggil dan menyeru di tempat-tempat tinggi, di menara-menara. Bi'anwa'il madaih, dengan berbagai macam pujian-pujian. Yang sahihah wal makdubah, yang benar ataupun yang tidak benar. Wa fihi mafasid min wujuhin katsirah. Dan itu didapati kerusakan-kerusakan dari berbagai macam sisi. Maka yang terkena larangan ini adalah yang diumumkan dengan speaker ke seluruh penjuru desanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. telah meninggal saudara Fulan ibni Fulan pada jam 10 lewat 15 menit ila akhirih. Lebih-lebih lagi kalau ditambah dengan pujian. Lebih-lebih lagi kalau pujiannya dusta. Seperti yang saya contohkan tadi. Orang yang saleh, mukmin, taqi, enggak pernah punya salah, punya kekeliruan, baik pada semua orang ila akhirih. Ini barakallahu fikum. Bukan dari kebiasaan kaum muslimin, bukan dari kebiasaan para sahabat. Nabi tidak memberitakan di masjid, tidak memberitakan dengan speaker atau dengan pengeras suara atau dengan naik ke tempat-tempat tinggi seperti jahiliyah. Tidak. Hanya mengajak, mari kita menyolatkan Raja Najasyi. Beliau meninggal hari ini. Jadi tujuannya apa? Bukan mengangkat dan memuji-muji, bukan. Tujuannya adalah mengajak, mari kita menyolatkan jenazah. Sebagaimana kita katakan kepada tulab dan ikhwan sekitar kita, si fulan meninggal, mari kita sholatkan. Itu tidak mengapa. Tetapi kalau diumumkan tadi seperti di koran-koran, telah meninggal dengan tenang, padahal tidak tenang sama sekali. Iya, kafir, Cina, paling sering mengatakan seperti itu. Dan paling sering diumumkan di koran-koran. Kadang-kadang sehalaman besar. Yang paling mahalnya. Telah meninggal dengan tenang. Padahal kebanyakan mereka kalau akan meninggal saudaranya, mereka kurung di kamar, mereka kunci. Karena seperti ayam disembelih. Iya, seperti itu. Banyak yang menyaksikan. Menyaksikan artinya mendengarkan suaranya. Dupak, dupak, dupak. Sampai sudah tidak ada suara lagi, dibuka. Kadang-kadang sudah nyosor di depan pintu, kadang-kadang sudah ada di kolong ranjang. Nanti habis itu dirapikan, dihiasi, masuk ke salon, salon khusus mayit. Kafir, mereka tidak punya aturan kecuali ide mereka sendiri. Ide mereka sendiri. Dihias rapi-rapinya, kemudian diumumkan. Difoto, diumumkan, klik, share, telah meninggal dengan tenang. Assalamualaikum. Faman tashabbaha bihim fahuwa minhum. Maka kata Nabi, siapa yang menyerupai satu kaum berarti seperti mereka. Berarti gabung dengan mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.